Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, marilah kita mulai kajian kita pada siang ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelang hari raya Idul Adha, salah satu yang harus kita lakukan adalah ibadah dalam bentuk menyembelih hewan kurban. Kurban itu sendiri dari kata koruba, yang artinya dekat. Kalau kita berkurban, itu artinya kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, seluruh peribadatan adalah mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam ada istilah yaitu taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Berkurban adalah salah satu caranya. Karenanya jangan sampai dengan berkurban orang malah jadi jauh dengan Allah. Orang yang jauh dengan Allah itu diantara cirinya adalah sombong. Jangan gara-gara kurban kita jadi sombong. Bapak kurban? Iya. Berapa harga sapinya? 20 juta. Kok murah banget? Kalau saya mah sapinya yang 100 juta. Sapi apa namanya itu? Namanya sama dengan nama mobil. Nah, perintah untuk berkurban diantaranya disebutkan di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Kepada kita Allah sudah memberikan nikmat yang banyak. Ada nikmat sehat, ada nikmat ilmu, ada begitu banyak nikmat, dan kenikmatan terbesar itu adalah keimanan, keislaman. Keislaman itu nikmat yang terbesar. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah salat. Jadi kalau kita mendirikan salat itu adalah ekspresi dari tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berkorbanlah. Dirikanlah salat dan berkorbanlah. Mengapa kita harus berkorban? Karena apa yang kita dapat, apa yang kita miliki sekarang, itu juga karena ada pengorbanan pihak lain. Kita punya uang, enggak tiba-tiba kita punya uang, ada pengorbanan pihak lain yang menyebabkan kita punya uang. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, dan seterusnya. Itu karena ada pengorbanan pihak lain. Orang mau berkorban dengan tenaganya, lalu membangun rumah kita. Kalau kita punya rumah, bikin sendiri enggak tuh rumah? Enggak, ada tukang yang bikin rumah. Apa tukang itu nyari pasir sendiri? Enggak, ada orang yang nyari pasir di sungai, nyari pasir di dalam tanah. Ada gunung yang dikikis mengandung pasir, dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Pasir enggak berdiri sendiri, tapi ada semen. Apa kita bikin semen? Enggak, ada yang bikin semen, ada yang kerja di pabrik semen, dan seterusnya. Kalau ada pasir, ada semen, apa udah bisa? Enggak juga, masih diperlukan yang namanya air. Apa kita bikin air? Enggak juga. Air dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu banyak nikmat, wajar kalau kita harus berkorban. Maka dalam kaitan Idul Adha, kita itu diingatkan untuk berkorban, di antaranya dengan menyembelih hewan kurban. Di dalam hadis, sesungguhnya yang pertama kali kita mulai pada hari ini adalah sholat. Maksudnya hari ini hari raya Idul Adha. Jadi di hari raya Idul Adha yang pertama kita lakukan adalah sholat. Sholat Idul Adha. Kemudian kita pulang lalu menyembelih hewan kurban. Ya kalau nggak pakai pulang lagi juga boleh. Ini kan jangan terlalu letterlek juga memahami hadis. Habis sholat id, pulang semua ke rumah. Nanti habis pulang baru menyembelih. Kalau menyembelihnya di sekitar masjid, ya berarti balik lagi ke masjid. Maka yang dari masjid harus pulang, nggak mesti harus pulang juga. Ya namanya orang mau menyembelih hewan itu kan ganti pakaian, nggak pakai sarung, nggak pakai baju koko misalnya, apalagi pakai gamis, kita nggak biasa. Jadi kalau begitu pulang dulu, mau ganti pakaian silahkan, mau sarapan silahkan, karena memang sunnahnya begitu. Barang siapa berbuat demikian maka dia telah sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa yang telah menyembelih sebelumnya, maka itu hanyalah daging yang dia persembahkan untuk keluarganya, tidak termasuk ibadah nusuk sedikit pun, ibadah berkurban. Jadi ibadah ini menyembelih hewan itu harus dilakukan sesudah sholat Id. Jangan sebelum sholat Id udah nyembelih duluan. Misalnya, memang kan sunnahnya kita ini jangan makan minum dulu. Sholat dulu Idul Adha, habis sholat Idul Adha baru makan minum. Kalau Idul Fitri kita disunahkan makan minum dulu, tapi Idul Adha disunahkannya makan minumnya sesudah sholat Id. Nah di masjid kadang-kadang kan panitianya menyediakan sarapan, menyediakan makan. Kadang-kadang ada opor, ada macam-macam. Loh ini udah ada sop. Sop apa ini? Ya sop kambing. Kok udah ada sop kambing? Iya tadi kambing nomor 1 dipotong jam 12 malam. Udah dipotong duluan? Iya. Wah gak boleh itu. Kambing nomor 1 gak boleh dipotong jam 12 malam. Belum waktunya. Potongnya sesudah sholat Id. Nah, dulu ada sahabat yang begitu. Udah motong duluan. Maka diturunkanlah surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang beriman, jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Itu namanya mendahului Allah dan Rasulnya. Allah belum nyuruh, udah dikerjain. Maka hukumnya sunnah mu'akkad. Sunnah yang sangat ditekankan. Tidak wajib. Kecuali bila seseorang bernazar. Orang bernazar. Bernazar itu ngomongnya begini. Kalau mobil laku dijual, pokoknya Idul Adha motong kambing. Itu namanya nazar. Kalau mobil laku dijual. Ternyata mobil laku dijual. Emang udah ditulisin dijual, hubungi nomor sekian, kan gitu. Di pinggir jalan naruhnya tuh mobil. Ternyata sehari sebelum Idul Adha ada yang beli. Dibayar langsung. Nah, wajib itu dia. Ngomong itu tadi wajib jadinya hukumnya berkorban itu. Motong kambing Idul Adha maksudnya berkorban, wajib. Kalau saya sembuh dari sakit, maka Idul Adha saya memotong kambing. Itu wajib jadinya. Itu namanya bernazar. Boleh orang berkurban itu satu ekor kambing untuk berbagi pahala dengan keluarganya. Jadi seekor kambing untuk satu orang dan pahalanya diniatkan untuk seluruh anggota keluarganya. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ar-rajulu fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang menyembelih seekor kambing sebagai kurban bagi dirinya dan keluarganya. Mau tiap orang boleh? Oh, ini keluarga ada 7. Beli seekor sapi buat sekeluarga boleh. Karena enggak punya banyak uang mau beli kambing, kambing harganya 3 juta, ya sudah ini mewakili keluarga, satu ekor kambing mewakili keluarga. Di masjid kita itu ada berapa keluarga ya? Di lingkungan masjid kita ada berapa kakak? Wah, masjid ini satu RW. Masjid ini skalanya satu RW. Satu RW itu 10 RT. 10 RT itu 50 rumah. Berarti masjid ini jamaahnya 500 rumah. 500 rumah. Wah, kalau tiap rumah diwakili dengan satu ekor kambing, jadi berapa tuh? Wah, jadi 500 ekor. Sekarang gak nyampe 500 ekor, 50 aja gak nyampe. Ini orang pelit apa gak punya duit? Ya kalau gak punya duit mah gak bisa disebut pelit Pak Ustaz. Disebut pelit karena punya duit. Punya duit tapi tidak mau berkorban. Itu namanya pelit. Jadi kalau 500 kakak muslim, mestinya ada 500 ekor. Gitu. Tapi kan gak semuanya orang kaya. Berkurban itu gak mesti orang kaya. Semua juga bisa kalau mau. Makanya ada orang nabung. Nabung buat kurban. Sehari masukin uang ke celengan 10 ribu. Sebulan? Sebulan jadi berapa? 300 ribu. Setahun? 3,6. 3,6 dapat udah lebih tuh dari satu ekor kambing. Kambing 3 juta, udah yang 600 buat tahun depan. Nah, gitu. Enggak diambil tuh, tetap udah diniatkan buat kurban. Wah, itu gitu. 10 ribu sehari bisa enggak ya? Bisa. Ngerokok aja 20 ribu. Gitu. Ini kadang-kadang duitnya habis buat ngerokok 20 ribu sehari. Begitu. Makanya yang punya pabrik rokok itu orang paling kaya di negeri kita. Kan ada 50 orang paling kaya daftarnya itu kan. Nomor 1 yang punya pabrik jarum, nomor 2, nomor 3 yang punya pabrik gudang garam. Garamnya impor. Nah, garamnya mah impor, tapi gudangnya mah ada. Ah, begitu, Pak. Baik. Kalau sapi buat 7 orang, unta buat 7 orang, unta buat 10 orang juga boleh. Pernah ya, itu pernah. Unta 10 orang. Dalam hadis riwayat Tirmizi, dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Ibnu Abbas. Safar itu menempuh perjalanan jauh, pergi jauh. Lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang untuk kurban seekor unta. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang. Unta boleh buat 7 orang, boleh buat 10 orang. Sapi, kerbau buat 7 orang. Kambing buat 1 orang. Sedangkan mewakili keluarga, mudah-mudahan keluarga juga dapat pahalanya. Nah, gitu. Kalau buat sekelas bagaimana Pak Ustadz? Anak saya kan sekolah. Disuruh sama gurunya kumpulin uang buat beli satu kambing. Satu kelas satu kambing. Satu kelas muridnya ada 30, ada 35, ada 40, dapat satu kambing. Bagaimana tuh Pak Ustadz? Itu namanya belajar berkurban. Nah, gitu. Belajar berkurban, gak apa-apa. Dia bukan ibadah kurban, tapi belajar berkurban. Baik. Terus, kalau sudah masuk 10 Zulhijjah, udah masuk bulan Zulhijjah, itu jangan potong kuku dan bulu hewan kurban. Iza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudhiya fala yamassa min sya'rihi wa basharihi syai'a. Apabila masuk 10 hari Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih kurban, maka janganlah dia mengambil atau memotong rambut dan kulitnya sedikit pun. Bagian-bagian dari kambing yang mau disembelih itu jangan diambil. Meskipun cuma kukunya, meskipun cuma bulunya, itu jangan diambil. Udah masuk bulan Zulhijjah, itu kambing harus utuh. Jangan diambil bagian-bagian dari tubuhnya. Kalau ada bagian dagingnya yang mau diambil, emang gak boleh. Mau dimakan juga gak boleh. Dalam Islam itu kita diharamkan makan daging dari binatang yang hidup. Diharamkan makan daging dari binatang yang hidup. Jadi kalau mau makan daging binatang, itu disembelih dulu. Mati baru disop. Ini kambing nanti Idul Adha mau dipotong. Saya pengen dapet. Saya pengen banget makan sop kakinya. Potong aja sekarang nih, kakinya patahin. Terus disop. Gak boleh. Sekalipun bukan Idul Adha juga gak boleh itu yang begitu. Mau makan sate padang dari daging sapi, diambil aja dikit dagingnya bagian paha, belum disembelih sapinya, diambil. Nah, itu gak boleh. Dari Ummu Salamah, ia berkata, Ummu Salamah itu salah seorang istri Nabi, Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki hewan kurban yang akan disembelih apabila bulan Zulhijjah telah tiba, maka janganlah ia mengambil sedikit pun dari bulu dan kuku hewan kurban hingga dia menyembelihnya. Ini kadang ada perbedaan pendapat, ada kesalahan persepsi. Saya tidak menyalahkan sebenarnya, tapi lebih pada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan orang yang mau berkurban itu kalau sudah masuk Zulhijjah itu sudah enggak boleh potong kuku, udah enggak boleh cukur rambut, enggak boleh potong jenggot, kumis, cukur kumis. Itu maksudnya kambingnya yang jangan dicukur, bukan entenya. Motong kuku boleh aja, nyukur kumis boleh saja. Yang tidak boleh kumisnya kambing. Kambing kumisan gak ya? Kucing yang kumisan. Yang tidak boleh ambil bulunya. Yang tidak boleh ambil kulitnya. Yang tidak boleh ambil kukunya gitu. Karena kambing itu mau disembelih harus sempurna. Enggak boleh ada cacat. Kambing itu tidak boleh ada cacat. Giginya ompong, enggak boleh. Matanya picek, enggak boleh. Kupingnya hilang satu. Kambing kupingnya dipotong. Enggak boleh. Begitu. Nah, terus kalau udah dipotong itu kambing di hari raya Idul Adha, silahkan dimakan. Kulu makan. Nah, silahkan simpan. Waddakhru wa tasaddaqu, simpan boleh. Kan kalau saya berkurban, saya boleh ngambil sepertiga. Saya boleh ambil sepertiganya. Kok ada yang berkorban, ada yang ngambil? Emang boleh. Yang berkorban boleh makan. Makanya jadi panitia itu tanya sama yang menyerahkan hewan kurban. Bapak mau ambil bagiannya apa enggak? Oh mau. Sepertiga boleh. Apanya tuh Pak? Saya ambil kulitnya sama pahanya. Boleh. Kulitnya buat apa Pak? Urusan saya itu mah, bukan urusan panitia. Nah gitu. Saya mau kasih saudara saya, dia pengrajin rebana, dia pengrajin bedug, dia pengrajin apa lagi? Ada tas dari kulit kambing? Yang ada dari kulit sapi. Jadi boleh. Terus makanlah gitu. Jadi boleh saya ambil sepertiga. Urusan saya mau dikasih siapa? Simpanlah. Kalau enggak habis, simpan. Maka ada juga pembagiannya enggak sekarang, tapi nanti. Makanya ada dari rumah zakat itu yang mengelola hewan kurban ini itu dikalengkan. Dibikin kornet, ngasihnya nanti, dikalengkan dulu itu. Jadi meskipun bukan bulan haji, meskipun bukan hari raya Idul Adha, nanti di bulan apa ada pembagian tuh, boleh aja simpan. Dan bersedekahlah, bagi, dibagi. Nah, yang perlu diingatkan, ini upah potong jangan diambil dari binatang yang disembelih. Rasulullah memerintahkan aku untuk mengurus kurban-kurbannya dan agar aku bersedekah dengan dagingnya, kulit, dan apa yang dikenakannya. Dan aku tidak boleh memberi tukang sembelih sedikit pun dari hewan kurban itu. Beliau bersabda, kami akan memberikannya dari sisi kami. Jadi ada upah potong tersendiri. Jangan, ini yang nyembelih upahnya kepala, bawa pulang. Dia nyembelih 10 ekor, 10 kepala dibawa pulang. Jangan begitu. Mau dikasih itu tukang sembelih, orang yang menyembelih mau dikasih kepala, silakan. Tapi masa 10? Mentang-mentang dia motong 10? Itu namanya udah ngitung upah namanya. Bapak ambil kepalanya boleh kalau mau, tapi nanti gak dapat bagian dagingnya. begitu misalnya, karena daging buat yang lain-lain. Makanya terus panitia biasanya mengatakan ada biaya operasional. Kambing 2.700.000, biaya operasional 50.000 misalnya. Jadi 2.750. Maka 50 itu biaya operasional. Operasional apa itu? Ya pakai beli tali, tambang, terus beli kantong, konsumsi, konsumsi orang-orang yang menyembelih ini, urusan nyacak segala macam. Konsumsi, apalagi ada lagi kaos seragam, itu masuk biaya operasional, seragam. Jangan diambil dari upah. Itu termasuk biaya operasional. Bagaimana kalau berkurban atas nama orang mati, orang yang sudah mati? Ya boleh, kalau almarhum pernah bernazar sebelum wafatnya. Karena nazar itu wajib, udah mati juga tetap harus dilaksanakan. Kalau almarhum berwasiat, kalau almarhum berwasiat, seumur-umur saya belum pernah berkurban Idul Adha, pengen banget saya berkurban. Habis ngomong begitu, mati. Nah, misalnya, maka itu masuk wasiat, laksanakan oleh keluarganya. Diambil dari harta yang ditinggalkan, warisan. Nah, kalau saya ini anak, sebenarnya enggak harus saya menyebut berkorban atas nama orang tua yang sudah meninggal. Kalau saya berkorban, saya dapat pahala, itu juga pahala otomatis mengalir kepada orang tua saya yang sudah meninggal. Kenapa? Saya ini berkorban atas hasil didikan orang tua saya. Itu namanya dapat pahala orang tua dari kebaikan anak yang dilakukan oleh si anak. Begitu. Baik, ada 5 menit sisa waktu, saya persilakan yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Ustaz, waktu tadi disampaikan bahwa kita berkorban boleh untuk satu orang atau satu keluarga. Bagaimana kalau kita haji, kalau waktu haji itu bukan kurban yang ini, bukan kurban Idul Adha, tapi itu bayar dam karena melaksanakan haji tamattu. Boleh tidak bayar dengan kambing, tapi dengan puasa 10 hari, 3 hari di sana, 7 hari di sini. Tapi umumnya kita bayar kambing. Bayar dam itu bukan, bisa jadi ada orang lagi melakukan pelanggaran, itu juga dia harus bayar dam. Cuma kadang-kadang orang melanggar itu nggak paham kalau dia ngelanggar. Santai aja dia. Jadi berapa kali pelanggaran, dia harus bayar dam. Ya. Ya itu juga disebut al-hadyu, disebut dia menyembelih hewan. Dia masuk berkorban, tetapi tidak dalam konteks kurban Idul Adha. Kalau dia mau berkorban di kampungnya, dia udah tinggalkan uang, nanti ini buat Idul Adha, beli kambing. Nah itu bagus, kalau dia punya rezeki. Baik, ada lagi. Maka itu kurban yang orang haji itu tidak mesti disembelihnya pada hari Idul Adha atau pada hari Tasyrik. Dibolehkan menyembelihnya sebelum hari itu. Begitu. Kalau kurban Itu tadi mesti sesudah sholat Idul Adha. Mesti sesudah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha yang di mana? Nah, yang di setempat, di tempat itu. Sayangnya belum sholat Idul Adha, tapi hewan kurban yang saya kirim ke Papua, Papua kan udah sholat duluan kan? Karena beda 2 jam. Di sini kita baru sholat Idul Adha, baru mau sholat Idul Adha, di Papua mulai kurban, mulai motong, nah, misalnya. Padahal kurban saya ada di sana, kambing saya ada di sana, ya nggak apa-apa. Karena saya nggak sholat juga nggak apa-apa, kan? Karena sholat Idul Adha juga hukumnya sunat. Tapi kalau di sini, ya harus sesudah sholat Idul Adha. Nggak mesti saya nelpon ke panitia di Papua, motong kambingnya di sana jam 10 ya, jam 10 atau jam 12 misalnya. So, kalau jam 12 kan di sini udah Jakarta baru jam 10. Pas itu. Enggak mesti begitu. Biar aja dia motong waktu sana, meskipun waktu sana kita baru mulai sholat misalnya. Begitu. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, dan mudah-mudahan kita berniat untuk bisa berkurban, kita diberikan rezeki oleh Allah, manfaatkan untuk berkurban. Kalau di sini tidak mampu karena harganya 3 juta, boleh saja kita berkurban ke daerah lain yang harganya lebih murah. Kok lebih murah? Ya wajar lebih murah, karena itu kambing di sana nggak pakai diangkut kemari. Biaya transportasi yang mahal, tangan kedua, tangan ketiga itu yang cari untung juga. Bisa jadi kambing kalau langsung ke peternak itu lebih murah gitu. Saya menyalurkan hewan kurban ke NTT misalnya, itu variatif. Ada yang bilang 1.500.000 di tempat saya, kata dia. Ada daerah lain 1.750.000 dan seterusnya. Jadi beda-beda harganya di sana juga. Baik. Insya Allah kita bisa berkurban. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.